من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar siaran An-Nas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di pagi yang cerah ini insyaallah akan memulai kembali kajian kita dari pembacaan kitab Ushuluddinul Islam wa Qaidatuhu. Pendengar yang dimuliakan Allah, telah berlalu oleh kita pada pembahasan kitab hal yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk dia menegakkan dua prinsip seperti yang dijelaskan oleh penulis. Dari dua prinsip yang itu merupakan pokok ajaran Islam dan kaidahnya, di mana prinsip yang pertama adalah al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa tahridu fi ala dhalika wal muwalatu fihi wa tadbiru man taraka. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan selalu memanas-manasi perkara ini, menghangat-hangatkannya dan mengobarkan semangat kaum muslimin selalu di atasnya, yaitu di atas perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Inilah yang menjadi dandana Ahlussunnah, menjadi demung-demungnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan yang lainnya. Wal muwalatu fihi, dan membangun loyalitas padanya atau pada prinsip ini, yaitu mencintai, setia pada prinsip ini dan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip ini, watakfiru man tarakah, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan prinsip ini. Karena prinsip ini pada hakikatnya, benar sekali dimuliakan Allah, adalah merupakan rukun, salah satu dari dua rukun asasi yang kita ketahui itu merupakan rukun dari rukun-rukun la ilaha illallah, yang tidaklah seseorang itu diterima keislamannya kecuali apabila dia mendatangkannya. Kemudian prinsip yang kedua yang dijelaskan oleh penulis bahwa itu adalah bagian dari pokok ajaran Islam dan kaidahnya adalah al-inzaru ahli syirki, memperingatkan manusia dari kesyirikan pada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga taghlid bidzalik, dan bersikap tegas dan taghlid yang dimaksud di sini adalah ketegasan dan juga bersikap kokoh dalam berpegang terhadap prinsip ini. Artinya tidak ada tawar-menawar. Dan inilah asal dari ajaran Islam dan fondasi dasar dari ajaran As-Salafiyah Ahlussunnah. Nah, bahwa fondasi ajaran As-Salafiyah Ahlussunnah itu adalah tauhid, membangun loyalitas di atas la ilaha illallah, wal mu'adatu fihi, dan memberikan permusuhan padanya. Maksudnya permusuhan yang dimaksud di sini adalah memusuhi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Fatakfiru man fa'alah, dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, wajib bagi al-muslim untuk dia memancangkan permusuhan kepada mereka, dan wajib bagi seorang muslim untuk dia mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan yang besar. Nah, ini prinsip yang kedua, yaitu al-inzar an syirk fi ibadatillah, memberikan peringatan dari kesyirikan pada peribadahan kepada Allah. Kalau kita lihat pada dua prinsip ini, dia adalah kandungan utama dari syahadat kita, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian penulis pada apa yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa beliau menerangkan orang-orang yang menyelisihi dua prinsip ini ada ada banyak macamnya. Dan sebagiannya telah kita orang-orang yang menyelisih prinsip ini itu ada banyak macamnya. Dan sebagiannya telah kita ambil dan jelaskan. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah asyadduhum mukhalafatan. Orang yang paling jelek penyelisihan, yang paling jauh penyelisihannya terhadap dua prinsip ini. Siapa mereka? Mukhalafa fil jami', yaitu orang yang menyelisih dua prinsip ini sekaligus. Orang yang menyelisih dua prinsip ini sekaligus, faqabila syirka wa aqada hudunan. Kepada kesyirikan, dia mengambilnya dan menerimanya dan menjadikannya sebagai agama. Agamanya adalah kesyirikan. Wa ankara tauhid wa aqadahu batilan. Dan kepada tauhid, dia mengingkarinya dan meyakininya bahwa tauhid itu adalah sebuah kebatilan. Dan apabila kita melihat pada jenis yang pertama ini adalah kondisi kebanyakan manusia masuk dalam kelompok yang pertama ini, jami'ul kuffar, semua orang-orang kafir dari al-Yahud dan orang-orang Nasara. Dan termasuk ke dalam golongan mereka adalah semua kalangan non-muslim dari selain ahli kitab, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, dan agama apapun. Dan termasuk juga ke dalam golongan mereka orang-orang Islam yang mereka tidak mengerti tauhid, kemudian mengingkari tauhid dan meyakini sebagai ajaran yang batil. Dan sebaliknya kepada kesyirikan, dia menerima dan meyakini sebagai agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini bukannya tidak ada. Bahwa mereka ada dan terdapat pada barisan kaum muslimin. Betapa banyak orang-orang yang mereka tidak mengerti apa makna la ilaha illallah, yang kandungan intinya dan intisari dari muatannya adalah pengakuan bahwa ibadah itu hanya milik Allah dan pengingkaran peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat ada orang yang mereka beribadah meminta-minta kepada kuburan. Dan ini syirik. Dan syirik akbar. Dan apabila diingatkan, mereka langsung marah atau mungkin mereka akan bersikap anarkis karena merasa bahwa akidahnya diserang. Karena mereka merasa bahwa akidahnya diserang. Kemudian menuduh orang yang mengingkarinya dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Menuduh orang-orang yang mengingkarinya dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Menuduhnya dengan tuduhan benci orang-orang soleh. Menuduhnya dengan tuduhan tidak menghormati orang-orang soleh. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka perbuat adalah memuliakan orang soleh. Seperti yang mana pembahasan ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri juga dalam Usulus Sittah, 6 pelajaran penting dalam perkara agama. Oh, perkaranya sekarang dengan dimuliakan Allah banyak telah terbalik. Buat tauhid dianggap sebagai penghinaan terhadap orang soleh, dan syirik dianggap sebagai perbuatan memuliakan orang-orang soleh. Nah, ini kondisi kebanyakan manusia. Dan sebabnya, kata Asyir, adalah kejahilan mereka terhadap petunjuk dari Alkitab dan Sunnah. Kejahilan mereka terhadap petunjuk Alkitab dan Sunnah, di mana petunjuk Alkitab dan Sunnah mengajarkan kepada kita tentang tauhid dan juga mengajarkan kepada kita akan batilnya kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini adalah kondisi orang yang pertama. Yang kedua, yang juga sudah kita bahas, adalah mereka yang beribadah kepada Allah semata. Dia sholat hanya untuk Allah, kemudian dia berpuasa juga hanya untuk Allah, dia juga bersedekah hanya untuk Allah. Abadallahu wahdah. Seperti kebanyakan orang yang sudah mengenal tauhid, dia beribadah hanya kepada Allah. Tetapi ada satu hal yang kurang dari dia. Apa itu? Walam yunkir syirk walam yu'adi ahlahu. Yang kedua, meskipun dia sudah beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari kesyirikan dan tidak memusuhi para pelaku kesyirikan. Dia tidak mengingkari kesyirikan dan dia tidak memusuhi para pelaku kesyirikan. Pada kesyirikan dia tidak mengingkarinya, pada pelaku kesyirikan dia tidak memusuhinya. Dia menganggapnya sebagai teman, kesyirikan dia biarkan, dia tidak ada sedikit pun kebencian, bahkan dia mungkin toleran, atau barangkali seperti yang juga dilakukan oleh sebagian orang dari kalangan pejabat atau tokoh masyarakat, ikut nimbrung, ikut melakukan apapun alasannya, kami kirsyir. Dia tidak mengingkari kesyirikan. Apakah dengan alasan bahwa ini adalah kebudayaan? Di saat dia tidak beribadah, kecuali kepada Allah semata. Tapi kepada kesyirikan, dia ikut melakukan larung, misalnya. Dia ikut memberikan sesaji ke Gunung Lawu, misalnya. Dengan alasan bahwa ini adalah melestarikan kebudayaan. Dan yang semisalnya, atau ikut masuk dalam pura atau candi dalam satu ritual keagamaan orang-orang Hindu atau Buddha, di saat bersama dengan itu dia tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT, tapi dia juga tidak mengingkari kesyirikan. Dia tidak mengingkari kesyirikan, tidak memusuhi pelakunya, menjadikannya sebagai teman. Tentunya para pendengar bisa memahaminya, kondisi yang seperti ini juga ternyata banyak. Tidak sedikit dari kaum muslimin apakah terjatuh kepada kondisi yang pertama atau mereka terjatuh kepada kondisi yang kedua. Kenapa hukum dari dua keadaan ini, dua jenis golongan manusia ini? Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, "Wa min al-ma'lum anna man lam yunkir asy-syirk wa lam ya'rif at-tauhid lam ya'rif at-tauhid wa lam ya'tibih." Dan sudah menjadi perkara yang kita maklumi bersama bahwa orang yang belum mengingkari kesyirikan, dia tidak mengerti tauhid, dan dia tidak juga dan belum mendatangkannya. Dia tidak dianggap mengerti tauhid dan tidak pula dianggap telah mendatangkan tauhid. Artinya dia tidak dianggap telah berislam. Jadi kalau ada orang mengatakan kalian ahlu sunnah mengkafirkan kaum muslimin, ada jawaban yang cukup mengkritik dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau barakallahu fiik mengomentari celaan para pencela yang mencela dakwah tauhid bahwa dakwah tauhid mengkafirkan kaum muslimin. Beliau mengatakan dengan bahasa yang mengkritik kepada beliau, kami tidak mengkafirkan kaum muslimin, akan tapi mereka memang bukan orang-orang Islam. Artinya apa? Artinya mereka belum pernah masuk ke dalam Islam sama sekali. Mereka belum pernah masuk ke dalam Islam sama sekali. Jadi apa kita kafirkan? Kalau pada hakikatnya mereka memang belum pernah mengecap menginjakkan kakinya, walau sebentar, hingga dia layak untuk disebut sebagai orang Islam. Belum pernah dia lakukan. Maka ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah, ini gak bisa disebut sebagai takfir am, seperti yang takfir yang global, seperti yang dilakukan oleh Salih Kutub. Tidak. Bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hatibahullah ta'ala, ya, bukan termasuk seperti bentuk takfir yang global yang dilakukan oleh Salih Kutub. Yang ini dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah menjelaskan tentang hakikat orang yang mereka belum mengenal tauhid, bahwa pada hukum asalnya mereka belum termasuk dari orang-orang Islam. Yang jelas ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Qutb dalam banyak risalahnya dan juga banyak tulisannya, di mana dia mengkafirkan orang-orang yang menurutnya kafir dari kalangan kaum muslimin hanya disebabkan oleh karena mereka tidak berhukum dengan hukum, tidak berhukum dengan hukum Islam, dan ini ada pembahasannya tersendiri. Kita kembali kepada pembahasan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, dia ada dua yang sudah disebutkan. Nah, kalau yang kedua ini saja dia tidak dianggap sebagai muslim, apalagi yang pertama, itu bukan. Dia tidak menerima kesyirikan sebagai ajaran. Kemudian pada tauhid ia menolak dan meyakini sebagai kebatilan. Ini jelas bukan orang Islam yang seperti ini. Mana bisa dikatakan dia orang Islam, sedangkan dia terhadap kesyirikan dia terima sebagai agama dan terhadap tauhid dia tolak dan dianggap sebagai kebatilan. Lebih samar lagi dari yang pertama adalah yang kedua. Yang kedua, dia menerima tauhid tapi tidak mau mengingkari kesyirikan. Dan ini pun dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, bahwa dia tidak pernah mengenal tauhid, belum tahu apa itu hakikat tauhid. Nah, tauhid itu ya, di antara hakikatnya adalah mengingkari kesyirikan. Orang ini belum dianggap telah mengenal tauhid. Walaupun Ibn bahkan lebih jauh lagi, dia belum pernah mendatangkan tauhid itu sekalipun. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk pada pembahasan kita di perjalanan singkat ini. Kata beliau, qala thumma qala rahimahullah minhum man adahum walam yukafir. Dan di antara mereka, itu di antara orang-orang yang ketiga, dan di antara mereka, kata beliau, itu di antara orang-orang yang memiliki dua prinsip kita, dua prinsip Islam, adalah man adahum, orang-orang yang sudah memusuhi para pelaku kesyirikan. Dia musuhi para pelaku kesyirikan. Walam yukafirhum, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurangnya dia walam yukafirhum, tidak mau mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Ada seorang muwahhid ahlus sunnah yang dia cinta kepada tauhid, mengerti la ilaha illallah. Apa yang menjadikan dia yakjal, menjadikan dia ragu, menjadikan dia langkahnya tertunda dari mengkafirkan para pelaku kesyirikan? Tidak lain adalah dikarenakan kurangnya dia dalam memahami kandungan la ilaha illallah. Karena seorang yang telah melakukan kesyirikan dari syirik akbar, bahwa orang tersebut telah hilang Islam dari dirinya. Orang itu telah hilang Islam dari dirinya. Apa hukum orang ini? Dijelaskan oleh beliau, qala ta'ala nur aidha lam ya'ti bima dallat 'alaihi la ilaha illallah. Jenis yang ketiga ini juga orang itu belum mendatangkan kandungan dari la ilaha illallah. Inna fi syirk wa ma taqtadihi min takfir man fa'ala. Di mana di antara kandungan tersebut terdapat penafian atau penolakan terhadap kesyirikan, wa ma taqtadihi, dan juga konsekuensinya dari yang berupa mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Jadi la ilaha illallah yang kalian ucapkan dan hadirin para pendengar An-Nas Radio sekalian ucapkan la ilaha illallah, dia memiliki kandungan. Dan di antara kandungan dari la ilaha illallah itu adalah nafi syirik, penolakan terhadap kesyirikan, dan juga termasuk kandungannya adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Seperti yang telah dijelaskan pada pelajaran kita yang lalu. Maka itu kandungan dari la ilaha illallah. Tetapi dalam hal takfir, mengkafirkan para pelaku kesyirikan, tentunya perlu di situ adanya penjelasan. Dan ini yang pernah saya tanyakan langsung kepada Syekh Ahmad Yahya An-Najmi hafizahullahu wa rahimah di sela-sela ketika saya berkunjung dan menuntut ilmu di hadapan beliau, yaitu seputar apa yang didengung-dengungkan oleh doa-doa takfir dai-dai yang kegemarannya mengkafirkan kaum muslimin tanpa batasan dan tanpa aturan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan menggunakan kitab-kitab para ulama ussalaf, para kitab-kitab para imam ad-da'wah salafiyah, para imam mendakwah salafiyah dari a'immah najdiyah, imam-imam dari Al-Najd, menggunakan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menggunakan kitab-kitab murid-murid beliau, menggunakan perkataan Syekh bin Baz, dengan hasil yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh para ulama. Maka saya tanya kepada Syekh berkenaan dengan beberapa ibarat dan ungkapan-ungkapan tersebut. Apa beliau mengatakan rabut min iqamatil hujjah, rabut daniel bayan, harus disertai dengan iqamatil hujjah, harus adanya penjelasan dan keterangan. Meskipun pada hakikatnya orang yang dia telah melakukan syirik akbar batal Islam. Ini pada hakikatnya. Orang yang melakukan syirik akbar batal Islamnya dan keluar dia dari Islam, masuk pada kesyirikan. Pada lingkup baru dari lingkup kesyirikan. Jadi terkait dengan mencap buah orang itu kafir, maka ini harus ada yang namanya al-bayan, adanya keterangan, harus adanya penjelasan dalam rangka untuk zalatu syubah, menghilangkan syubhat, iqamatul hujjah kepada dia, penegakan hujjah kepada si pelaku kesyirikan, dan juga menghilangkan syubhat yang ada pada diri kita. Barangkali orang tersebut dia ma'zur, diuzur sebabkan oleh karena kejahilannya, atau orang tersebut diuzur sebabkan oleh karena adanya penghalang-penghalang jatuhnya hukum kafir kepadanya. Seperti misalnya seorang yang mengucapkan kalimat kufur dan dia tidak sadar, apa mengucapkan kalimat kufur dikarenakan dia dipaksa, ini malahnya antara hal-hal yang menjadi penghalang dijatuhi pada dia hukum takdir. Maka pentingnya di situ qamatul hujjah wal bayan. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Rahman, qala ba'da al bayan ijma'an, tentunya setelah adanya keterangan. Dan ini menurut ijma', ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini kondisi orang yang ketiga. Ini kondisi orang yang atau golongan yang ketiga. Kalau kita melihat pada golongan yang ketiga ini, tentunya dia lebih samar lagi daripada golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ini dia sudah beribadah kepada Allah SWT. Dia sudah membenci kesyirikan. Bahkan dia juga sudah memusuhi para pelaku kesyirikan. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Dia belum mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Maka orang ini apa hukumnya? Adalah seperti yang dijelaskan oleh penulis, lam ya'ti bima dallat alaihi al-ayat. Dia belum mendatangkan secara lengkap, secara utuh apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Jadi sekalian para pendengar Nas Radio yang dimuliakan Allah, nah kata beliau, waman lam yukafir man kafarahu al-Qur'an faqad qala ma ja'at bihi ar-rusul min at-tauhid wa ma yuwajjihu. Barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Al-Qur'an, maka dia telah menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul dari berupa ajaran tauhid dan konsekuensi-konsekuensi dari ajaran-ajaran tauhid itu. Golongan yang keempat, kita akan masuk pada golongan yang keempat. Kata beliau, qala thumma qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minhum man lam yuhibb at-tauhid wa lam yubghidhu, dan di antara mereka ada yang tidak mencintai tauhid dan tidak juga membencinya. ini golongan yang lain yang ada pada agama-agama manusia terkait dengan sikap mereka terhadap dua pokok ajaran Islam dan kaidah. Ada dari kalangan manusia kepada tauhid dia tidak cinta. Apa sih tauhid? Sebenarnya dia tidak pro pada tauhid dan juga tidak kontra. Tidak datar-datar aja. Dia tidak peduli kalau seperti ini orang yang tidak mempedulikan tauhid. Makanya dia tidak cinta tauhid. Begitu juga karena jahilnya dia, dia juga tidak membenci tauhid. Apa kondisi orang ini? Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman, "Fal jawabu anna man lam yuhibbi at-tauhid lam yakun muwahhida." Maka jawabannya adalah bahwa orang yang dia belum mencintai tauhid, dia belum menjadi seorang muwahhid, belum menjadi orang orang-orang tentunya enggak di kalangan kaum muslimin. Apa pentingnya di sini dakwah an-nas ila tauhid awalan? Dakwahi manusia ke tauhid pertama-tama. Jangan akhirnya dakwah kepada tauhid akhirnya menjadikan kita mengajak mereka kepada kelompok dan golongan. Apa penting dakwah ila tauhid dengan ikhlas? Ikhlas hanya mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak mereka untuk masuk kepada kelompok-kelompok, masuk kepada grup-grup dengan nuansa-nuansa hizbiyah, yang mana hal yang demikian itu hanyalah menjadikan tauhid sebagai batu loncatan pada tujuan-tujuan duniawiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata ayat sami'un, para pendengar an-nas tadi yang dimuliakan Allah, ajak manusia kepada tauhid bagaimana ini adalah inti dari dakwah para rasul. Orang yang dia belum mencintai tauhid, dia belum menjadi muwahhid. Dan seorang tidak mungkin dia cinta kepada tauhid kalau dia tidak mengerti keutamaan tauhid. Coba pendengar tanya kepada diri sendiri dan lihat apa jawabannya. Tanyakan kepada diri sendiri, adakah kecintaan saya terhadap tauhid? Tanyakan kepada diri sendiri, sejauh apa pengetahuan saya tentang keutamaan tauhid sehingga saya punya alasan untuk mencintainya? Karena cinta itu butuh alasan. Cinta itu butuh alasan. Dan seorang yang tidak mengerti apa keutamaan tauhid, bagaimana dia bisa mencintainya? Bagaimana dia bisa mencintainya? Banyak kita lihat, jangankan kaum muslimin awam, mereka yang telah mengaku sebagai ahli sunnah, mereka enggan dan boh dengan pelajaran tauhid. Dikarenakan apa? Tidak, dan kurangnya mereka dalam mengerti keagungan tauhid la ilaha illallah. Dan kurangnya mereka pengetahuan mereka akan bahayanya syirikan. Padahal apabila dia memahami dan menyadari tidak ada satupun kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga di surga kecuali itu adalah natijah hasil dari tauhid. Dan tidak ada satupun dari penderitaan yang Allah timpakan kepada mereka yang Allah jebloskan ke dalam neraka kecuali disebabkan karena penyelisihan mereka terhadap tauhid. Maka pelajarilah tauhid dan upayakanlah untuk kita mencintainya. Nah, orang yang belum mencintai tauhid, dia belum menjadi muwahhid. Karena huwa dinul ladzi radiyahu Allahu li ibadihi. Karena dia adalah agama yang Allah ridai untuk segenap hambanya. Maka ini adalah agama yang Allah ridai untuk segenap hambanya. Allah cintai untuk segenap hambanya. Seperti dalam ayat Al-Quran yang kita kenal, Raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Kalau radiya bihi Allah ta'ala wa amila bihi la ahabbah. Maka apabila Allah ridha kepadanya, kemudian dia mengamalkannya, pastilah dia akan mencintainya, pastilah dia akan mencintai tauhid. Nah, kalau seorang memahami apa itu Islam, Islam fondasi, fondasi dan asas itu adalah tauhid. Karena pengertian Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Bila seorang memahaminya, kemudian mengamalkannya, akan timbul kecintaan kepada tauhid. Wala budda minal mahabbah bi'adami husul al-islam biduniha, dan harus disertai dengan yang disebut dengan al-mahabbah, kecintaan. Nah, harus ada kecintaan terhadap dan la ilaha illallah yang telah dijelaskan bahwa mahabbah, kecintaan ini adalah syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Tiada mufusil Islam di dunia, harus adanya mahabbah, harus adanya kecintaan terhadap la ilaha illallah. Kenapa? Tiada mufusil Islam di dunia, karena tanpa kecintaan terhadap la ilaha illallah, Islam itu tidak ada. Jadi selagi seorang, meskipun dia mengaku muslim, KTP-nya Islam, bapaknya Islam, kakeknya Islam, anaknya Islam, istrinya Islam, suaminya Islam, ya, tinggal di masyarakat kaum muslimin, dia juga salat dan zakat, walaupun dia juga sujud kepada Allah sebulan sehari lima kali, tapi dia tidak mencintai la ilaha illallah, hilang Islam itu dari dirinya. Kenapa? Karena mahabbah ini syarat sahnya kalimat la ilaha illallah. Kalau Islam illa bimahabbati tauhid, maka tidak ada Islam tanpa kecintaan terhadap tauhid itu. Tidak ada Islam tanpa seorang mencintai kalimat tauhid. Kalau Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, kepada Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-ikhlasu mahabbatullahi wa iradatu wajhihi, yang namanya ikhlasan, untuk ikhlaskan ibadah kepada Allah, itu adalah mencintai Allah dan hanya mengharapkan wajah Allah. Ini kata Syekh al-Islam. Yang namanya mengikhlaskan ibadah untuk Allah, itu adalah mencintai Allah dan hanya mengharapkan wajah Allah. Dan ikhlas itu adalah kandungan la ilaha illallah, yaitu mengharapkan hanya pahala dari Allah, beribadah hanya kepada Allah. Orang yang dia hanya beribadah kepada Allah, landasannya adalah cinta kepada Allah. Maka kalau cinta itu hilang dari dirinya, maka tidak ada itu yang namanya ikhlas. Orang tidak cinta kepada Allah, tidak ada at-tauhid dalam diri. Orang tidak mengharapkan wajah Allah dalam ibadahnya, tidak ada tauhid dalam diri. Maka perhatikanlah poin ini, para pendengar sekalian yang mulia. Maka harus adanya al-mahabbah, kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru seorang akan timbul dari dirinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man ahabba Allah ta'ala ahabba dinah, barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai agamanya. Wa man la fala, barang siapa yang tidak cinta kepada Allah, dia tidak akan mencintai agamanya. Wal mahabbatu yatarattabu 'alayha kalimatul ikhlas wa hiya min syurutit tauhid, dan kecintaan adalah kandungan dari kalimat ikhlas ini, dan dia merupakan salah satu dari syarat-syarat tauhid. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kalimat la ilaha illallah yang memiliki gerigi, kalau dikatakan bahwa la ilaha illallah kuncinya surga, maka setiap kunci itu memiliki geriginya, dan geriginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Geriginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah, ada delapan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kata mereka, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zidata minuhal kufrani min kalimasi wal ilahu minah asya'ifat uliha. Sebutkan diantaranya adalah al-mahabbah. Dimaksud dengan mahabbah adalah kecintaan, yaitu mencintai kalimat tauhid dan kandungan dari kalimat at-tauhid sebagai konsekuensi dari kecintaan dia kepada Allah, Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi orang yang keempat. Simpulannya adalah orang yang dia tidak mencintai tauhid, maka orang itu belum menjadi muslim, belum menjadi muslim. Yang kelima, kata beliau, qala rahimahullah, wa minhum man lam yujid syirka wa lam yuhibbuhu. Dan di antara manusia ada yang tidak membenci kesyirikan dan tidak juga mencintainya. Ini kebalikan dari yang pertama. Poin yang kelima ini, ada di antara manusia kepada kesyirikan yang tidak benci dan juga tidak mencintai kesyirikan. Dan hukum tentang orang ini tentunya sebagian yang telah dijelaskan pada jenis-jenis yang telah disebutkan. Dimana orang yang dia belum membenci kesyirikan, maka dia belum mendatangkan kalimat La ilaha illallah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, Rizwaman kana kadalika falam yanti ma nafadhu La ilaha illallah. Barang dan barang siapa yang seperti itu keadaan dia tidak membenci kesyirikan, falam yanti ma nafadhu La ilaha illallah, maka berarti dia belum menolak apa yang ditolak oleh kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat La ilaha illallah diantara kandungannya adalah penolakan, yaitu penolakan minasyirki wal kufru, minasyirki wal kufri bima yu'badu min dunillahi wal bara'at min, yaitu berupa penolakan terhadap kesyirikan dan sikap kufur terhadap segala yang diibadai selain Allah serta berlepas diri darinya. Ini salah satu dari kandungan La ilaha illallah. Dan di antara kandungan La ilaha illallah adalah penolakan terhadap kesyirikan. Maka orang yang belum membenci kesyirikan, dia belum mendatangkan penolakan terhadap kesyirikan yang itu merupakan kandungan La ilaha illallah. Jadi faham insyaAllah. Ya. Maka apa hukum orang ini? Fahada laisa minal islami fi syai' aslan. Maka orang ini bukan orang Islam sama sekali. Subhanallah. Kita bagi dan melihat alangkah banyaknya jenis manusia yang menyelisihi dua pokok ajaran Islam dan kaidah. Kita banyak orang yang mereka mengaku muwahhid, mengaku muslim, tapi dia belum benci kesyirikan. Taulah ternyata orang itu belum menjadi orang Islam sampai dia membenci kesyirikan. Kenapa? Karena jelas jawabannya. Membenci kesyirikan adalah syarat sahnya La ilaha illallah. Termasuk dari kandungan La ilaha illallah, bahkan al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari semua yang diibadai selain Allah dan berlepas diri darinya. Gimana orang bisa mengingkari sedangkan membencinya saja tidak? Sedangkan dia membencinya saja tidak. Maka kata Syekh, fahada laisa minal Islam fi syai' aslan. Dan seperti ini bukan termasuk dari Islam sama sekali. Walam ya'sim damahu wala malahu. Dan la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan keyakinan seperti ini, pada hakikatnya tidak melindungi darah dan juga tidak melindungi hartanya. Amadalla alaihi hadithi mutaqaddim, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadith yang telah lalu penjelasannya. Artinya, karena pada hakikatnya orang ini belum menjadi muslim, maka hukumnya orang tersebut belum terlindungi darahnya, belum pula terlindungi harta dan juga kehormatannya. Meskipun secara perlakuan dalam kehidupan bahwa orang tersebut diperlakukan seperti orang Islam. Bahwa orang tersebut diperlakukan seperti orang Islam disebabkan oleh karena dia mengucapkan La ilaha illallah. Maka fi zahir dia muslim. Maka secara lahiriah dia muslim, dia tidak boleh diganggu, dia mendapati hak, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai orang Islam, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu kehormatannya. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, karena terlahir dia muslim. Tapi pada hakikatnya, la ilaha illallahnya itu tidak berguna bagi dia. Kenapa? Karena dia belum mendatangkan salah satu dari rukun asasi yang terkandung dalam la ilaha illallah, yaitu berupa penafian terhadap kesyirikan, penolakan terhadap kesyirikan, yang diantara kandungan dan maknanya adalah seseorang harus membenci pada kesyirikan, mengingkari apa-apa yang diibadai selain Allah dan berlepas diri darinya. Yang keenam, qala rahimahullah wa qawluhu rahimahullah wa minhum man lam ya'rif asy-syirka wa lam yunkirhu wa lam yanfih, dan di antara jenis manusia ini, jenis manusia yang keenam, ada dari mereka yang dia belum mengenal kesyirikan dan tidak mengingkari kesyirikan dan tidak menafikannya. Ini mirip dengan kondisi orang dari jenis yang kelima tadi. Dia belum mengenal kesyirikan, belum mengingkarinya, dan juga tidak menafikannya. Wala yakunu muwahhidan, maka tidaklah seseorang menjadi muwahhid illa man nafa syirk, kecuali kalau orang itu menafikan kesyirikan, wa tabarra'a minhu wa mimman fa'alahu wa kaffarahum, dan melepas diri darinya dan dari melepas diri dari kesyirikan itu dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan itu dan mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Maka orang yang dia belum mengerti kesyirikan dan tidak mengingkari kesyirikan dan tidak menafikan kesyirikan, meskipun dia mengaku muslim, dia belum menjadi orang Islam pada hakikatnya. Dia belum menjadi orang Islam pada hakikat keadaan yang sebenarnya. Meskipun mungkin saja seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dilabeli di KTP-nya sebagai orang Islam. Maka orang itu mendapatkan fasilitas seperti halnya orang Islam. Diucapkan salam kepadanya, apabila dia mengucapkan salam kita jawab, apabila dia wafat kita sholatkan, kita hantar dia ke kuburan, ya, dimandikan dan dikubur di kuburan kaum muslimin, apabila sakit kita ziarahi, hak seperti orang Islam pada umumnya. Padahal pada hakikatnya, seorang yang dia tidak mengenal kesyirikan, tidak mengingkari kesyirikan, tidak menafikan kesyirikan, artinya tidak menganggap bahwa ajaran kesyirikan itu batil, dia belum muwahhid. Ini hasil keadaan orang itu. Selanjutnya kata beliau, qala wal jahlu bisyirki la yahsulu syai'un mimma dallat alaihi la ilaha illallah. Dan kejahilan akan perkara kesyirikan, dan jahil terhadap perkara kesyirikan itu tidak menjadikan seorang bisa mencapai apa yang ditunjuki oleh la ilaha illallah. Maka penting bagi para pendengar yang dimuliakan Allah dalam mempelajari tauhid, untuk mempelajari juga jenis-jenis kesyirikan yang banyak disebutkan usulnya itu oleh para ulama kita rahimahumullah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhid banyak menyebutkan macam-macam dari usul-usul kesyirikan, dari pokok-pokok kesyirikan yang di alam nyata atau di kehidupan masyarakat kita itu bentuknya bisa berbeda-beda. Tetapi usulnya, katanya pada meskipun banyak jenis dan modelnya dan beragam namanya, pasti itu kembali kepada usul-usul kesyirikan itu. Pasti itu akan kembali kepada usul-usul kesyirikan. Maka harus seorang mengerti apa itu kesyirikan. Karena kejahilan terhadap kesyirikan itu menjadikan orang dia tidak bisa mendatangkan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Karena ditunjukkan oleh la ilaha illallah adalah mengingkari kesyirikan. Lalu bagaimana seorang bisa mengingkari kesyirikan sedangkan dia tidak mengerti apa itu kesyirikan? Lalu kata Syekh Abdul Rahman, وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِمَعْنَ هَذِي الْكَلِمَةِ وَمَطْمُونِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ شَيْءٍ. Maka barang siapa yang dia belum menegakkan dari makna kalimat la ilaha illallah ini dan kandungannya, maka dia belum termasuk dari orang Islam sama sekali. Jadi ayuhal istami'un, para pendengar dari bilangan Allah, pembahasan ini yaitu pembahasan tentang tauhid dan syirik dan seputar perkara ini, ini yang seharusnya menjadi dandana mendukungnya salafiyin al-sunnah. Kalau banyak, jangankan orang awam, orang yang sudah mengaku sebagai al-sunnah salafiyin, mereka tidak mengerti at-tauhid kecuali hanya kulitnya saja. Kemudian setelah itu dibangun di atas sikap tersebut, sikap terlalu gampang dalam mencap dan melabeli orang-orang dengan label-label yang buruk, jelas ini adalah perkara yang tidaklah pantas. Bagaimana seorang yang sebenarnya dia masih kurang dan jauh dari pengertian layak, kemudian dengan serampangan dia mencap orang lain dengan cap-cap dan gelar-gelar yang buruk. Wallahi musta'an. Maka penting, alangkah pentingnya seorang mempelajari syirik, tauhid, musyrik dan hal-hal seputar masalah ini hingga dia selamat untuk menjadi orang Islam dulu. Selamat untuk dia menjadi orang Islam dulu. Jangan muluk-muluk dalam artian seseorang kalau dia belum apa-apa sudah menganggap dirinya wah, maka dia akan sangat mudah menjatuhkan orang lain padahal dia Islam saja tidak tahu. Pelajaran usul salah saja mungkin bolong-bolong, apalagi akidah wasithiyah mungkin baru dengar namanya. Sekali dia hadir di majelis ta'lim, dia hadir pembukaannya, kemudian dia hadir di penutupannya, kemudian dia bilang saya sudah selesai pelajaran akidah wasithiyah. Berapa banyak orang yang seperti ini, kemudian dia bersikap galak terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap sama al-sunnah. Wallahi orang-orang yang seperti ini tidak membawa barakah sama sekali terhadap dakwah, dan kondisinya hanya merusak dan menjadi bagian dari a'wanu syaitan, dari penolong-penolong syaitan yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya orang-orang seperti ini mempelajari Islam untuk dirinya dulu, menyelamatkan dirinya dari kesyirikan dan masuk ke dalam lingkup al-Islam dengan mempelajari tauhid hingga dia selamat dari kesalahpahaman terhadap tauhid. Para pendengar dimuliakan Allah, maka perhatikan apa yang dijelaskan Syekh. Man lam yaqum bi ma'na hadhihi al-kalimah wa madmunha fa laysa min al-islam shay'. Barang siapa yang belum menegakkan makna dari kalimat la ilaha illallah ini dan kandungannya, maka dia bukan termasuk dari orang Islam sama sekali. Bukan termasuk dari golongan Islam sama sekali. Perhatikan. Termasuk dari kandungan la ilaha illallah adalah mengingkari kesyirikan dan menafikan kesyirikan. Dan seorang tidak bisa dia mengingkari kesyirikan kalau dia tidak mengerti apa itu kesyirikan. Selanjutnya kata beliau, "Yanna lam ya'ti bi hadhihi al-kalimah wa matmuniha karena dia belum mendatangkan kalimat ini dan kandungannya. An ilmin wa yaqinin wa sidqin wa ikhlasin wa mahabbatin wa qadirin wa qiyadin. Di atas ilmu dan keyakinan dan kejujuran dan keikhlasan dan kecintaan dan penerimaan dan ketundukan. Nah, orang yang dia belum menegakkan makna dari kalimat la ilaha illallah dan kandungannya, maka dia bukan termasuk dari golongan Islam. Kenapa? Karena dia belum mendatangkan kalimat la ilaha illallah itu dengan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah ilmu, itu ilmu yang mengartikan kejahilan, ilmu tentang makna la ilaha illallah dan kandungannya yang memutuskan kejahilan, enggak lagi awam dia tentang la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakin, yaitu keyakinan akan kebenaran la ilaha illallah yang memutuskan keraguan, tidak lagi sedikit pun keraguan terhadap kebenaran la ilaha illallah. Bahkan syak adalah kekufuran tersendiri. Adapun keraguan adalah kekufuran sendiri. Maksudnya keraguan di sini adalah keraguan terhadap kebenaran la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, sidq, yaitu kejujuran. Artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus jujur, tidak boleh dia mengucapkannya dusta. Kemudian ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, bukan mengharapkan selainnya. Kemudian kecintaan, yaitu mencintai kalimat ini dan juga sesama pemeluknya, yang menafikan dan memutuskan kebencian. Jangan ada lagi kebencian terhadap kalimat ini. Wa qabul, dan sikap menerima, yaitu menerima kalimat ini dengan selapang-lapangnya, dan menerima semua konsekuensinya dari perintah dan larangan. Merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya. Dan yang terakhir, intiat, yaitu ketundukan, tunduk terhadap kalimat ini, tunduk terhadap maknanya dan kandungannya. Dari yang berupa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan peribadahan dari selain Allah, ya tunduk. Konsekuensinya dari perintah dan larangan. Nah, ini syarat-syarat la ilaha illallah. Orang yang dia belum menegakkan makna kalimat la ilaha illallah bukan termasuk orang Islam, karena dia belum mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah tadi. Dia belum mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah tadi. Nah, orang yang dia tidak mengingkari kesyirikan, dia bukan termasuk dari orang Islam. Dan sikap tidak mengingkari kesyirikan, tidak menafikan kesyirikan, itu namanya belum menegakkan makna kalimat la ilaha illallah. Belum menegakkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dan dia belum mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya kata beliau, qala wa hadha an-na'u laysa ma'ahu min dhalika syai', dan jenis yang tanam ini tidak ada pada dia salah satu pun dari syarat-syarat tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari kesyirikan. Ya, berarti dia belum mengerti apa yang kesyirikan. Ya, berarti dia belum meyakini kebenaran la ilaha illallah. Berarti dia belum juga mencintai, belum juga tunduk, belum juga menerima la ilaha illallah. Makanya dia tidak mengingkari kesyirikan. Alamna laysa ma'ahu min dhalika syai', dan jenis yang keenam ini kata beliau tidak ada pada dirinya satu pun dari syarat-syarat la ilaha illallah itu. Ya, kunci kalau enggak ada giginya, pintu enggak bisa terbuka. Ya, meskipun pintu itu katanya dia punya kunci tapi giginya salah, kira-kira terbuka enggak? Tentunya jawabannya adalah tidak akan terbuka. Itu pula la ilaha illallah yang diucapkan, tapi dia tidak memiliki gigi, tidak dia datang dengan syarat-syaratnya, maka pintu surga pun juga tidak akan terbuka buat dia. Nah, kata beliau, qala wa in qala la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah itu, fahuwa la ya'rif ma dallat alaihi wa ma tadammanathu, tapi dia tidak mengerti apa yang ditunjukkan oleh kalimat yang dia ucapkan, kalimat lain Allah, dan apa yang dikandung olehnya. Artinya dia tidak mengerti apa kandungan dari kalimat lain Allah. Jadi dia ucapkan lain Allah seperti orang ngigo, seperti orang mengigau, yang dia tidak mengerti apa maknanya, apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, dan apa yang dikandung olehnya. Meskipun dia ucapkan ribuan kali la ilaha illallah, itu tidak akan berguna bagi dia. La ilaha illallah itu tidak berguna bagi dia. Allahu ta'ala ala wa'alam. Pertemuan yang akan datang insyaAllah kita akan bahas poin yang ketujuh, dan selanjutnya semoga pertemuan berikutnya adalah akhir dari pertemuan kita, untuk kemudian kita pindah kepada pelajaran yang lainnya, dan untuk kajian kita di pagi yang singkat ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, di sini ada satu pertanyaan dari seorang penanya. Dari Ummu Ayyas, Cilangkap, Jakarta Timur. Bismillah Ustaz, kalau aku mohon penjelasan tentang tawassul yang tidak dan yang diperbolehkan, baik pada orang yang masih hidup atau sudah mati. Jika tawassul kepada yang hidup dengan kalimat penuhilah hajatku dengan perantara dia adalah tawassul yang dilarang, lalu yang diperbolehkan yang seperti apa? Lalu syarat hidup, mendengar, mengerti dan mampu ini dipakai untuk tawassul yang seperti apa? Tawassul ada diantaranya bentuk tawassul yang dibolehkan, itu tawassul seperti misalnya dengan Asmaul Husna. Allah Jalla wa'ala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, milik Allah lah nama-nama yang husna, maka mintalah kepada Allah dengan perantara nama-nama yang husna. Maka seorang bertawassul dengan nama-nama yang husna seperti dia berdoa, ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku, ya Rahman firli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Dia minta kepada Allah permintaan dengan menyebut nama yang sesuai dengan apa yang dia minta. Misalnya dia minta ampunan, maka dia sebutkan nama Allah yang maha pengampun. Jadi antara bentuk tawassul dengan asma'ul husna. Dan juga tawassul yang dibolehkan, tawassul dengan dua orang saleh, kita datang kepadanya, kemudian kita minta kepadanya doa, ya fulan doakan saya. Maka ini diantara bentuk tawassul yang dibolehkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, oleh Ahna'am, seperti yang disebutkan dalam banyak sumber, bagaimana dijelaskan di sana hal yang berkaitan dengan bolehnya minta doa kepada orang saleh. Nah, kemudian juga termasuk tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan amalan saleh. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang kisah mereka yang terjebak di dalam gua. Mereka tidak bisa keluar sampai masing-masing dari mereka berdoa dengan amalan saleh yang pernah dia lakukan. Ada pun tawassul yang tidak diperbolehkan, seperti seorang yang bertawassul dengan mayit. Bertawassul dengan mayit, seorang yang dia minta kepada Allah dengan perantara orang saleh. Ini pada dasarnya adalah bid'ah, bahwa cara yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, ini termasuk contoh dari tawassul yang terlarang. Maka tidak boleh seorang dia datang ke kuburan, kemudian dia minta kepada Allah dengan perantara orang saleh. Tapi kan tidak hanya dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara Asmaul Husna, dengan perantara amalan saleh dia, dengan perantara doa orang yang dia anggap soleh, dia minta doanya. Nah, itu yang harus yang dia lakukan. Adapun dia datang ke kuburan orang soleh, ke makam makam orang yang dianggap soleh, kemudian dia minta kepada Allah dengan perantara orang soleh, maka ini adalah tawassul yang bid'ah. Begitu juga seorang yang bertawassul dengan kedudukan Nabi, dengan jahun Nabi, dalam doanya dia ucapkan dengan perantara Nabi, dengan perantara kedudukan Nabi, ini juga termasuk tawassul yang dilarang dalam Islam. Nah, jika tawassul kepada yang hidup dengan kalimat penuhilah hajatku dengan perantara dia adalah tawassul yang dilarang, lalu yang diperbolehkan yang seperti apa? Tawassul kepada orang yang hidup itu hanya dengan meminta doanya, dan doanya di sini adalah tentunya orang yang kita anggap soleh, bukan sembarang orang. Seperti seorang yang minta doa kepada ibunya, dia datang kepada orang tuanya, kemudian dia katakan, orang doakan saya, ini pun juga dibolehkan. Ya, atau dia datang kepada orang yang soleh, kemudian dia katakan kepadanya, tolong doakan saya, maka ini juga dibolehkan. Baik, ini jawaban saya untuk Muayyas dari Cilangkap, Jakarta Timur. Di sini ada pertanyaan yang kedua dari Rian asal Sulawesi. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa dulu di zaman sahabat ada nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Ada sebagian manusia yang mempercayai dia adalah nabi. Maka mereka dihukumi orang kafir. Dan ada juga yang mereka ragu apakah dia nabi atau bukan. Maka ia juga kafir. Bagaimana jika keraguan itu karena dia belum jelas akan ilmunya, Ustaz, belum terang akan kebenaran padanya, apakah dikafirkan juga? Jazakallah khair. Di antara perkara-perkara, ada perkara yang diistilahkan oleh para ulama ma'lum minad din bid darurah, adalah perkara yang darurat diketahui bagian dari agama. Nah, perkara-perkara ini kejahilan tentangnya itu enggak diuzur. Termasuk perkara yang maklum sudah dimaklumi atau diakui secara darurat dalam agama adalah bahwa Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Maka apabila ada seorang yang dia ragu akan hal ini, maka orang tersebut kafir. Dan tidak ada uzur bagi dia dengan alasan bahwa dia jahil. Karena kejahilan dalam hal ini tidak diuzur. Allahumma kecuali orang tersebut hidup di kedalaman yang tidak ada informasi sama sekali, sehingga dia menyangka bahwa Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Maka orang tersebut diberitahu. Tapi wujudnya, beradaan orang seperti ini pada alam nyata, alam realita, ya, itu bisa jadi ya, sulit dan tidak ada. Karena tidak ada satu tempat pun saat ini kecuali telah sampai kepada informasi. Tetapi kalau kita katakan anggap bahwa orang seperti ini ada, maka hukumnya seperti yang tadi dijelaskan. Kalau patiyo idar, bisa saja orang itu diuzur, tapi pada dasarnya yang seperti itu wujudnya sulit ada, ya, karena tidak ada satu tempat pun, hatta di kedalaman informasi sampai ke sana. Nah, jadi kalaupun ada orang jahil dalam hal ini, jahilnya itu adalah disebabkan oleh karena kelalaian dia. Nah, dan juga ya, bahwa perkara ini adalah perkara yang dimaklumi secara darurat dalam Islam, bahwa nah, Nabi Muhammad Allah itu sama yang terakhir, maka meragukan perkara ini adalah kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Sama seperti meragukan bahwa Al-Quran itu munazzal, Al-Quran diturunkan, bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut telah kafir, ya, meskipun dia beralasan bahwa belum jelas bagi dia akan ilmunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini saja kajian kita di pagi hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.